Ya. Ya tergantung. Ya. Tadi seperti yang kata Ibnu Qayyim rahimahullah, pemustaqil, pemustakfir. Mustaqil yakni ada yang sedikit, ada yang tingkatannya rendah, ada yang mustakfir banyak atau tingkatannya tinggi. Jadi kita enggak bisa mengatakan bahwa su'udzon kepada Allah dosanya semua sama, tidak bisa. Karena dosa besar pun tingkatannya berbeda-beda satu dengan yang lain. Kalau su'udzon misalnya yang terjadi pada orang-orang musyrik yang mereka bersu'udzon kepada Allah bahwa Allah tidak akan menolong nabinya Muhammad, ya. Nah, ini jelas suatu su'udzon yang sangat berat, ya. Karena itu bertolak belakang dengan iman. Ya, orang mukmin meyakini seperti yang Allah firmankan, intan surallahu yansurkum, kalau Allah, kalau kalian menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian. Ya, mengimani itu. Sehingga pasti orang yang beriman akan mendapat pertolongan Allah. Nah, ketika seorang meyakini bahwa Allah tidak akan menolong nabinya sehingga akan hancur, sudah putus, ya, nggak ada kelanjutannya, nabi wafat, nggak ada penerusnya, mati sudah. Nah, ini jelas pertentangan sekali dengan hal yang diimani kaum mukminin bahwa Allah azza wajal pasti akan menolong nabinya sampai apalagi nabi terakhir dan nabi kepada seluruh umat. Nggak mungkin terjadi seperti itu. Pasti Allah akan sempurnakan, ya kan? Nah, begitu pula seorang orang musyrik yang mengatakan Allah tidak tahu apa yang dilakukan. Ini juga celaan terhadap ilmu Allah azza wajal. Ya, bisa jadi sampai tingkatan kufur, tergantung kondisinya nanti sejauh mana keyakinan itu. Tapi sebagian su'udzon tidak sampai pada dosa sebesar itu. Ketika dia misalnya mendapat suatu musibah, kemudian merasa tidak terima, kenapa Allah perlakukan begini? Ya. Nah, yang seperti ini tidak sampai dengan tidak sederajat dengan apa yang tadi kita contohkan. Jadi masalah dosanya secara global, su'udzon kepada Allah azza wa jalla adalah dosa besar, hanya saja bertingkat-tingkat, ya, bertingkat-tingkat, tidak satu derajat. Wallahu a'lam. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.